Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uutsin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam kedua dari bulan Safar 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 10 Oktober 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas sebuah karya dari Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih, yang mana kita masih berada di bab yang ke-8 yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, bab yuqatilun nasu hatta yuwahhidullah wa yaltazimu syara'i'a dinihi, sebuah bab yang berkaitan dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala atau manusia secara umum akan yuqatal, akan terus diperangi, hatta yuwahhidullah, sampai mereka benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan sampai mereka yaltazimu syara'i'a dinihi, mereka beriltizam, berpegang teguh, bertamassuk dengan syariat-syariat al-Islam. Dan penggalan hadis yang ternukil dalam bab ini walhamdulillah telah kita selesaikan secara sempurna. Tidak ada yang tersisa kecuali apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Adyubi alaihi rahmatullah fi bayani fawaidihi. Kita akan menjelaskan beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang telah kita bahas satu persatu lafadz-lafadznya. Berkata beliau hafizahullah wa ra'ah minha, di antara faedah yang bisa kita petik, bayanun anna an-nasa yuqataluna ila ay yuwahhidullah ta'ala. Bayanun, sebuah penjelasan, anna an-nasa, bahwasanya seluruh manusia tanpa terkecuali, apakah Yahud dan Nasara, Hindunya, Budanya, atau mereka yang tidak beragama sedikit pun, yuqataluna ila ay yuwahhidullah, mereka senantiasa harus diperangi sampai mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berkaitan dengan al-qatl sangat erat hubungannya dengan al-jihad fi sabilillah, yang telah disebutkan oleh para ulama syarat-syarat yang harus ada di dalam amalan besar tadi, yaitu jihad. Di antaranya adalah harus tahta rayati ulatil amr, di bawah komando dari pemerintah kaum muslimin yang sah. Sehingga dengan faedah pertama ini tidak bisa kita mengambil sebuah kesimpulan apabila kita memiliki seorang tetangga yang kafir, seorang tetangga yang non muslim, apakah dia beragama Konghucu dan yang seterusnya, berarti berhak untuk kita perangi sampai dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan yang salah, kesimpulan yang batil yang dimiliki oleh mereka takfiriyun, yang berafiliasi pada sebuah kelompok yang bernama Ikhwanul Muslimin, yang mana kelompok ini sangat tumbuh subur di negara Mesir. Dan kelompok ini pula yang sekarang dikenal dengan Ad-Dawa'ish, Ad-Daulah Al-Islamiyah fil Iraq wa Syam, yang dikenal dengan bahasa internasionalnya ISIS. Mereka berani memerangi non-Muslim tanpa ada komando dari pemerintahan yang sah, karena mereka telah salah dalam memahami Al-Quran, telah salah dalam memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari hadis ini, faedah pertama yang kita bisa ambil adalah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum musyrikin dan kuffar akan senantiasa diperangi. Karena di zaman beliau alaihi salatu wassalam, beliau yang menjadi pemimpin, amir. Sehingga apa yang diperintahkan oleh beliau harus dan wajib ditaati oleh sahabat-sahabat beliau alaihi salatu wassalam radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum ketika itu. Dan sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam, seperti yang kita ketahui bersama, yang menjadi khalifah adalah orang terbaik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, yang memimpin peperangan ini, yaitu peperangan yang ditujukan kepada orang-orang murtadun yang keluar dari Islam, yang mereka bermartabah, bertingkat-tingkat, ada yang sama sekali kufur, tidak mau mendirikan salat, tidak mau menunaikan zakat, tidak mau bersyahadat dan yang seterusnya, yakni mereka pengikut Musailamah Al-Kadzab. Diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Dan ada lagi yang mencegah harta-harta mereka dari az-zakah sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam, dan itu pun tetap diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, walaupun di awal-awal ijtihad tersebut diingkari oleh orang terbaik kedua setelah Abu Bakar, yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, yang akhirnya walhamdulillah Umar pun rujuk dari kekeliruan yang ada pada beliau radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Maka sampai kapan diperangi orang-orang yang mencegah hartanya dari zakat sampai mereka kembali mentauhidkan Allah, dan tidak cukup hanya mengikrarkan dua kalimat syahadat, wa yaltazimu ahkama syari'ati kullaha, dan mereka benar-benar bertamassuk, berpegang teguh dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, kullaha, secara keseluruhan tanpa terkecuali. Ini yang diinginkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam dalam menyebutkan faedah yang pertama. Faedah yang kedua, berkata beliau, hafidhahullah wara'ah wa minha, anna fihi adallu dalilin ala syaja'ati Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Di dalam hadis ini, di dalam riwayat ini, terdapat sebuah dalil yang sangat nampak, yang sangat zahir, berkaitan tentang syaja'ah, keberanian seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Wa taqaddumuhu fi syaja'ati wal ilmi ala ghairihi. Dan dari hadis ini pula kita bisa mengambil kesimpulan atau faedah bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang yang paling berani dan memiliki ilmu yang paling tinggi di antara sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum yang lainnya. Pantaslah Abu Bakar As-Siddiq disebut sebagai orang yang paling dicintai oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari riwayat ini, wa minha anna fihi dalalatun zahiratun. Di dalam riwayat ini terdapat sebuah dalil yang sangat jelas, limadhhabil muhaqqiqin, sebuah dalil yang sangat jelas tentang benarnya madhab atau manhaj yang diyakini oleh al-muhaqqiqun, yakni mereka yang menelurkan, melahirkan karya-karya ilmiah, wal jamahiru minas salaf wal khalaf, dan para ulama, baik dari as-salaf ataupun al-khalaf. Madhab dan manhaj mereka sama seperti apa yang di dalam hadis Nabi ini sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah a'immah dari kalangan al-mutaqaddimun ataukah a'immah dari kalangan al-mutaakhirun, as-salaf wal-khalaf, semuanya memiliki akidah yang sama. Dan inilah akidatus salafiyah dan da'watus salafiyah, memiliki satu ajaran, satu akidah, satu madhab dimanapun tersebar akidah tersebut. Berbeda dengan akidah-akidah mubtadi'ah, berbeda dengan akidah-akidah ahlul ahwa'i wad-dalal, yang akan berbeda antara satu negara dengan negara yang lain, antara satu tempat dengan tempat yang lain. Kita ambil contoh kecil saja, akidah sufiyah di Indonesia dengan yang di Yaman berbeda amaliyahnya. Sufiyah di Indonesia dengan yang di Mesir berbeda amaliyahnya, karena mereka tidak memiliki satu akidah dan satu manhaj. Walaupun mirip-mirip apa yang ada di sisi perbuatan-perbuatan bid'ah yang mereka kerjakan, akan tetapi hal itu tidak menunjukkan satunya akidah dan keyakinan mereka. Begitu pula akidah Syiah, Al-Hawathah, Al-Huthiyah, berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Di sana ada seorang Syiah yang menganggap Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang mulia. Di sana ada lagi seorang Syiah yang menganggap Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang ahli nar. Beda antara satu kondisi dengan kondisi yang lainnya. Maka menunjukkan ittirab, perbedaan akidah dan tidak satunya manhaj yang ada di sisi ahlul bid'ah wal ahwa, berbeda dengan as-salaf. A'immatul mutaqaddimun wal mutaakhirun memiliki akidah yang sama yang ada dan tercantum di dalam hadis ini. Apa akidah dan manhaj mereka? Annal insana, bahwasanya seorang manusia, idza qala, apabila dia mengatakan atau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, dia telah mengikrarkan dua kalimat syahadatnya, wal tazama ahkama dinil Islam, dan berpegang teguh mengerjakan segala bentuk kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada mereka dari agama Islam, akidah mereka adalah fa innahu mu'minun syar'an, mereka adalah orang-orang yang beriman secara syar'i. Ini mazhab yang dimiliki oleh jumhurul ulama, bahkan jullul ulama, seluruh ulama as-salaf. Begitu pula diikuti oleh ulama al-khalaf, al-mutaqaddimun wal-mutaakhirun. Begitu pula diisyaratkan di sini oleh beliau al-muhaqqiqun, mereka-mereka yang memiliki karya-karya ilmiah, Bukhari, Muslim, dan yang seterusnya. Ashab kutubus sunan, ashabul musannafat. Mereka memiliki satu akidah, yaitu apabila ada seorang muslim yang mengucapkan, mengikrarkan dua kalimat syahadat, berarti hukumnya adalah sebagai seorang mukmin dilihat dari sisi syariatnya. Hukumnya di dunia, dia seorang mukmin. Adapun untuk urusan akhirah, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak bisa membedah isi-isi hati mereka. Apabila mereka beriman dengan keimanan yang benar, yang jujur, maka tempat kembalinya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wal iyadzu billah, apabila mereka mengikrarkan lafaz tersebut, yakni lafaz asy-syahadatain, tanpa ada kejujuran, ada yang disembunyikan di balik ucapan-ucapan syahadat tersebut, maka tempat kembalinya wal iyadzu billah adalah neraka Allah yang dipenuhi dengan azabnya wal iyadzu billah. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hakama bidzalik, kata beliau, hafizahullah wa ra'ah. Karena Nabi alaihi salatu wassalam menghukumi seorang mukmin tersebut secara zahir. Haitsu qala, ketika beliau alaihi salatu wasallam bersabda, umirtu an uqatil an-nas. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia, hatta yaqulu la ilaha illallah. Sampai mereka mengucapkan, mengikrarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ila an qal, hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hukum bagi seorang mukmin. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka mengikrarkan dan melakukan hal tersebut, asamu minni dima'ahum ila akhiril hadis. Mereka akan terjaga tiga perkaranya, darah-darahnya, harta-hartanya, dan harga diri-harga dirinya. Maka di sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan yang namanya seorang mukmin akan selamat harta, darah, dan harga dirinya yang dilindungi oleh Islam. Dia yang melindungi harga diri seorang muslim, yang melindungi harta-harta mereka, yang melindungi darah-darah mereka, muslimun, orang-orang yang mengikrarkan dua kalimat syahadah adalah al-Islam, yakni Allah Subhanahu wa taala yang menjamin bahwasanya muslimun harta-harta mereka haram untuk diambil dengan cara-cara yang batil, untuk dirampas, dirampok, ditipu dan yang seterusnya. Begitu pula darah-darah muslimin haram untuk ditumpahkan, dan harga diri muslimin haram untuk diinjak-injak. Inilah akidah yang dimiliki oleh as-salaf. Waqad aujaba alaihi ta'allum adillat al-mutakallimin kathirun minal mu'tazilah. Kata beliau, berbeda akidah yang dimiliki oleh mereka kaum mu'tazilah. Wa ba'du man yad'i al-intisab ila ahli sunnati minal mughaffalin. Dan sebahagian orang yang mengaku-ngaku sebagai ahlus sunnah tapi tidak mau meyakini, tidak mau berakidah dengan akidah pada poin ini. Jadi mereka mengaku sebagai ahlus sunnah, mereka mengaku sebagai as-salaf, akan tetapi ketika melihat seorang mukmin yang melakukan kefasikan, yang melakukan kemaksiatan, dihukumi sebagai seorang yang kafir. Mudah untuk mengkafirkan orang, ini akidahnya al-khawarij. Wama'adzalik, bersamaan dengan itu mereka masih mengaku, kami berada di atas Al-Quran, kami berada di atas As-Sunnah, dan yang seterusnya. Kullu yadda'i waslan bilayla, wa layla la tudillakum bidhaka. Semua orang akan, kata seorang penyair bangsa Arab, semua orang akan menganggap, akan mengklaim, akan membuat sebuah pernyataan bahwasanya dia mencintai Layla. Si Fulan mencintai Layla, si Allan mencintai Layla, si A, si B, si C, semuanya mencintai Layla. Akan tetapi si Layla sendiri, yang menjadi wanita yang terpandang, gadis desa, la tuqirrullahum bidzaka, dia sama sekali tidak mengakui, aku tidak mencintai si Fulan, aku tidak mencintai si Allan. Artinya apa? Kecintaan orang-orang tadi, si Fulan, si Allan, si Khalan, A, B, C tadi, bertepuk sebelah tangan. Mereka mencintai Layla, tapi Layla tidak mencintai kembali. Berbeda dengan mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an, tidak bertepuk sebelah tangan. Bukan sekedar mereka hanya mencintai Allah, Allah tidak mencintai mereka, la, sahabat-sahabat Nabi mencintai Allah subhanahu wa taala dan Allah pun mencintai mereka, tidak bertepuk sebelah tangan. Inilah akidatus salaf yang sumbernya adalah dari akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada para sahabat. Berbeda pula dengan akidah Mu'tazilah. Seorang mukmin yang melakukan sebuah kefasikan, yang melakukan sebuah kemaksiatan, yang jatuh di dalam dosa, terjerumus di dalam kesalahan, apa kata akidah Mu'tazilah? Dia berada pada manzilatun baina manzilatain. Dia berada pada satu kedudukan di antara dua kedudukan. La mu'min wa la kafir. Tidak sebagai seorang mu'min dan tidak pula dihukumi sebagai seorang kafir. Apa kedudukannya? Tengah-tengah. Ini sesatnya akidah Mu'tazilah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas, fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum. Artinya mereka seorang mu'min yang hakiki. Seorang mu'min akan terjaga darahnya, hartanya dan harga dirinya. Akan tetapi akidah Mu'tazilah, tidak, mereka tidak mukmin. Mereka kafir, bukan, mereka bukan kafir. Jadi akidah Mu'tazilah tidak ke arah as-salaf, tidak pula ke arah al-khawarij. Mereka berada di tengah-tengah, bingung. Manhaj yang bingung. Ini yang ada di sisi manhaj al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah secara umum didirikan oleh seorang yang bernama Wasil ibn Atha. Ini yang pertama. Yang kedua, Amr ibn Ubaid. Yang mana dua orang ini memiliki majelis bersama Al-Hasanul Basri, Al-Imam min a'immati ahli sunnati wal jama'ah, Al-Hasanul Basri. Majelis Al-Hasan Al-Basri dihadiri oleh sekian ratus ribu talabah, pelajar yang ingin mengambil ilmu dari Al-Hasan Al-Basri, hadis-hadis Nabi SAW, riwayat-riwayat beliau. Di antara murid Hasan Al-Basri adalah Wasil Ibn Adha dan Amr Ibn Ubaid. Suatu saat, ketika Al-Hasan Al-Basri menyampaikan bahwasanya seorang mukmin yang melakukan kemaksiatan, mereka adalah mu'minu syar'an. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la yasriku sariq hina yasriku wa huwa mu'min, la yazni zani wa huwa yazni wa huwa, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang mencuri pada saat mencuri dalam kondisi dia beriman. Tidaklah seorang yang berzina kemudian pada saat perzinahan tersebut dia disebut sebagai seorang yang beriman. Mu'min. Tegas Nabi SAW menghukumi mereka sebagai seorang mu'min. Artinya tetap tidak boleh dibunuh, tetap tidak boleh dirampas, tetap tidak boleh dijatuhkan harga dirinya. Maka Wasil Ibn Atha berdiri dari majelis Hasanul Basri, menyampaikan pendapatnya, mengemukakan pendapatnya. Ya Imam, bukankah apabila seorang muslim telah melakukan kemaksiatan, artinya dia telah menurunkan keimanannya, karena al-iman yazidu yangkus. Ya benar kata Imam Hasan. Yazidu bitta'a wa yangkus bil ma'siyah. Yang namanya iman kita, iman hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala akan naik, bisa pula turun. Tergantung amalan yang kita kerjakan. Kalau amalan yang kita kerjakan amalan-amalan ketaatan, ketaatan dan ketaatan akan naik dia. Akan tetapi yang kita lakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, dosa, penipuan dan yang seterusnya, maka pelan-pelan iman tersebut akan turun. Yazidu wa yanqus. Yazidu bita'a wa yanqusu bil ma'siyah. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia fahami. Akan tetapi dengan pemahaman yang salah. Wahai imam, apakah seorang muslim apabila dia terjatuh dalam sebuah kemaksiatan berarti telah menurunkan keimanannya? Benar kata Imamul Hasan al-Basri. Jadi dia bukan mukmin, karena imannya telah turun. Dijawab oleh Al-Imamul Hasan al-Basri. Kalau dia bukan mukmin berarti dia kafir. Dibantah lagi oleh Wasil ibn Atha. Bukan kafir juga. Nah, jadi apa manzilahnya dia di dunia ini? Dihukumi sebagai seorang mukmin ataukah kafir? Kan dua jalan saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahadainahu najdain, kata Allah Azza wa Jal. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dua jalan, enggak ada jalan yang ketiga. Kemudian apa kata Wasil ibn Atha? Seorang muslim yang fasik, muslimun fasikun, hukmuhu fi dunya la mu'minun wala kafirun. Kamu meyakini ini, kata Imam Hasan al-Basri? Dia bukan mu'min, dia bukan kafir? Iya, ini akidah saya. Ini yang saya pahami dari Al-Quran, ini yang saya pahami dari As-Sunnah. Perhatikan kesombongan seorang Wasil ibn Atha. Maka pelajaran yang bisa kita ambil adalah, jangan kita merasa sok pintar. Sudah 5 tahun belajar, sudah 7 tahun mondok, 10 tahun bersama Al-Quran, 20 tahun bersama Sunnah, dan yang seterusnya, jangan kita menganggap diri kita sudah pintar dan paling paham tentang ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Kembalikan semua hal itu kepada Al-Quran wa Sunnah wa fahmus salaf. Tidak cukup kita memahami Al-Quran dengan otak dan logika kita, harus kita kembalikan kepada pemahaman para salaf. Kalau ternyata logika kita berbeda dengan as-salaf, dahulukan para salaf. Jatuhkan apa yang ada pada logika-logika pemahaman-pemahaman kita. Kalau tidak, kita wal'iyadzubillah akan menjadi seperti Wasil ibn Atha, yang dia menganggap dirinya sudah menjadi seorang alim dan memiliki sebuah kesimpulan dalam hukum syariat. Mu'minun fasikun, hukmuhu fid dunya, la mu'min wala kafir. Muslimun fasikun, hukmuhu fid dunya, la mu'minun wala kafir. Ini akidah yang dimiliki oleh Wasil ibn Atha. Akhirnya Wasil ibn Atha diusir oleh Al-Imamul Hasan al-Basri. Dan hal ini biasa di zaman a'immatus salaf, mengusir orang di majlis. Biasa. Diusir Wasil ibn Atha tidak menunjukkan kerasnya, kakunya Al-Hasan al-Basri. Lah, kalau kita mau melihat sejarah a'immatus salaf dalam memberi ta'dib, mengajarkan adab kepada murid-murid mereka, salah seorang yang bernama Al-A'masy memiliki sebuah kebiasaan dalam setiap majelisnya pasti akan meludah ke arah kiri. Pasti. Innal Imamu Al-A'masy alaihi rahmatullah. Sulaiman ibn Mihran. Pasti ia akan meludah ke arah kiri. Sehingga muridnya akan mencari bagian tengah atau kanan. Dulu kan belum ada mikrofon. Bagian kanan penuh, bagian tengah penuh. Mau tidak mau harus ada yang di sebelah kiri. Berkorban seorang talabah, seorang santri, seorang murid dari Al-A'mash untuk tetap menampung ludah-ludah si Al-A'mash, si Sheikh, sang guru yang mulia. Sabar dia, karena dia ingin mendapatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat-riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakadha talabah, muadab, memiliki adab yang luar biasa. Kalau adabnya enggak luar biasa, seperti Wasil bin Atha, di majelis dibantah gurunya sendiri, dibantah di majelis, bukan sebuah adab. Apalagi Imam Hasanul Basri, Imam Jalil, siapa yang tidak mengenal nama Al-Hasanul Basri, dibantah di khalayak umum, akhirnya diusir oleh Al-Imamul Hasanul Basri, dan dia menyendiri, beriktizal, dan diikuti oleh seorang yang bernama Amr ibn Ubay. Fa'tazala, kata immatus salaf. Mereka berdua menyendiri dan tidak pernah lagi sama sekali hadir di majelisnya Hasanul Basri, yang saat itu yang paling ramai dan paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, akidah yang dibawa oleh Al-Wasil ibn Atha dan Amr ibn Ubaid disebut sebagai akidah Mu'tazilah, berasal dari kata al-i'tizal, karena mereka memisahkan diri-diri mereka dari majelis al-haq, sehingga mereka menjadi kelompok yang sesat dan menyesatkan, yang memiliki sebuah hukum muslimun fasiqun la mu'minun wala kafir, hukmuhu fid dunya la mu'minun wala kafir. Dan Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi alaihi rahmatullah memiliki risalah khusus kutaib yang menjelaskan tentang buruknya akidah Al-Mu'tazilah. Ini baru akidah tentang keimanan. Mereka tidak bersama akidatus salaf. Belum lagi akidah mereka yang lebih parah dari itu, meyakini Al-Quran sebagai makhluk. Belum lagi mereka mengingkari adanya ru'yatullah kelak di hari kiamat. Sekian banyak akidah berasal dari satu penyimpangan, penyimpangan yang lain, masuk kepada penyimpangan yang lain terus. Ad-dalalat, ad-dhalimat. Kegelapan-kegelapan, ad-dhulumat akan terus menghinggapi akidah-akidah yang tidak bersumber kepada Al-Quran, Sunnah, wa fahmus salaf. Wallahu a'lam bissawab. Wa minha, di antara faedah yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam, jawazu muraja'atil a'immatil akabir wa munadharatuhum li idharil haq. Bolehnya kita berdiskusi, bolehnya kita berkoordinasi. Jadi diskusi dan koordinasi ini apabila menghasilkan sebuah hasil, bermusyawarah, menghasilkan sebuah hasil, hasil musyawarah, hasil koordinasi, hasil rapat, hasil ijtima, tidak bisa dinamakan sebagai sebuah komando. Kalau mereka menamakan sebagai sebuah komando, berarti mereka mengingkari apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi alaihi salatu wasallam berdiskusi dengan sahabat-sahabat beliau. Begitu pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah dalam riwayat ini, jawazu muraja'atil a'immatil akabir, bertanya kepada a'immah al-kabir, ulama-ulama besar. Bagaimana Umar ibn al-Khattab berdiskusi dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah, tidak mengambil kesimpulan sendiri, lantas Umar ibn al-Khattab mengumpulkan masanya, ayo mana yang bersama saya, kita perangi Abu Bakar As-Siddiq karena tidak sesuai dengan Al-Qur'an, tidak sesuai dengan ujangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak demikian Umar ibn al-Khattab. Berdiskusi dengan diskusi yang ilmiah, berkoordinasi, menyampaikan apa yang ada pada beliau, ingin mencari al-haq. Maka hasil-hasil dari koordinasi tersebut, hasil-hasil dari diskusi ilmiah tersebut menghasilkan sebuah pernyataan rujuk kepada al-haq dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Sekali lagi, bukan komando. Abu Bakar mengatakan kepada Umar, ayo kamu harus ikut saya. Lah, diskusi ilmiah. 1, 2, 3 pembahasan dibahas. Wahai Abu Bakar, kenapa engkau memerangi mereka? Nabi SAW mengatakan, asama minni dima'ahum wa amwalahum wa aradahum. Harta-harta mereka, darah-darah mereka, harga diri mereka terjaga oleh Islam. Kenapa engkau perangi mereka, wahai Abu Bakar? Diskusi ilmiah, bertanya. Bukan saling mencela, bukan saling memberikan tuhmah, tuduhan-tuduhan dusta. Maka yang demikian adalah sunnatus salaf. Berdiskusi, duduk bareng, jalsah. Nasihat, saling menasehati, saling memberikan wasiat, saling memberikan masukan. Jangan masukan itu disebut sebagai komando. Oh ini si fulan mau mengatur. Oh ini si fulan mau menguasai ma'had kita. La haula wala quwata illa billah. Ini syubhat rapuh yang sebenarnya kalau mereka mau jujur datang dari kaum hizbiyun. Datang dari kaum al-hizbiyun. Contoh kecil. Lafaz as-sa'afiqah sebelum dikowar-kowarkan, sebelum dimasyhurkan oleh Muhammad ibn Hadi, sudah ada tersebut dari lisan seorang mubtadi' ad-dal yang bernama Ali ibn Hasan ibn Abdul Hamid dinil Halabi. Sudah tersebut, terpampang di web resmi Ali al-Halabi. Mereka yang dekat dengan Syekh Rabi disebut dengan as-sa'afiqah. Tapi karena fitnah al-Halabi belum terlalu masuk kepada barisan salafiyin ketika itu, maka lafad-lafad demikian, lakob-lakob, gelar-gelar seperti ini tidak terlalu masyhur di kalangan para talabatul ilm, kecuali mereka, para imam, para ulama yang mengetahui tentang fitnah-fitnah khususnya berkaitan dengan al-Halabi. Maka apa yang menjadi pernyataan-pernyataan, statement-statement, klaim-klaim mereka yang berkaitan dengan komando dan yang seterusnya, itu juga sebenarnya diambil dari orang-orang sebelum mereka yang berasal dari kalangan al-Hizbiyun. Tidak berbeda dengan guru mereka yang bernama Muhammad ibn Hadi. Sama. Muhammad ibn Hadi mengambil dari Ali al-Halabi secara sadar ataupun tidak sadar. Dan Askari wa man ma'ah juga mengambil dari orang-orang yang sebelumnya dari kalangan al-Hizbiyun. Sawa'un bisawa'in. Tanpa ada perbedaan sedikit pun. Kemudian Syekh Muhammad Ali Adam menyebutkan, wa minha, di antara faedah yang berikutnya, annal imana syartuhu al-iqraru bisyahadataini ma'atiqadihima. Bahwasanya keimanan itu memiliki sebuah syarat. Apa syaratnya keimanan? Al-iqraru bisyahadatain. Melafadzkan dua kalimat syahadat. Tidak cukup dalam hati. Sudah, saya sudah bersyahadat dalam hati. Enggak cukup. Harus dilafadzkan, harus dikeluarkan dari al-lisan. Ma'atiqadihima. Bersamaan dengan itu harus dia yakini. Bukan hanya sekedar ucapan lisan. Wa'tiqadu jami'i ma'ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pun harus meyakini apapun yang telah dibawa dari ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita beriman sebagiannya saja, kemudian sebagian lagi kita kufuri, sebagian lagi kita ingkari. La. Harus kita benar-benar beriman secara kamil syariat Islam secara sempurna tanpa terkecuali. Waqad jama'a dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama fi riwayatin li muslimin. Dan hal ini telah disebutkan secara menyeluruh oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat Al-Imam Muslim biqaulihi, ketika beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, umirtu an uqatilan nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengikrarkan la ilaha illallah. Perhatikan lafaz yaqulu. Lafaz al-qaul dalam bahasa Arab adalah lafaz yang keluar dari lisan. Ini sedikit faedah lugawiyah. Dan tidak dinamakan dengan al-qaul apa yang ada di dalam hati. Perhatikan. Lafaz al-qaul di dalam lafaz Arabiyah, apa yang keluar dari lisan? Lisan kita bergerak menyebutkannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak disebut qaul apa yang ada di dalam hati. Oleh karenanya di antara apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala, dengan lafaz-lafaz yang seperti ini, barang siapa yang mengucapkan man qala dengan lafaz man qala, itu harus dilafadzkan dengan lisan, tidak boleh di dalam hati. Contohnya apa? Doa setelah azan. Man qala, barang siapa yang mengucapkan mithla ma yaqulul muadzin, seperti apa yang dilafadzkan oleh muadzin, kemudian dia berdoa dengan doa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah dan yang seterusnya, maka akan halas lahu syafa'ati. Akan halal bagi dia, ke dia akan mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat. Perhatikan lafaz man qala. Jadi doa setelah azan itu dan menjawab azan pun bukan dalam hati tempatnya. Muadzin mengatakan Allahu akbar Allahu akbar, dia diam. Kenapa kamu tidak jawab? Saya jawab dalam hati. Bukan qaul namanya. berarti engkau telah menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan lafaz yang seperti ini. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai dia benar-benar mengucapkan la ilaha illallah. Tidak berhenti sampai di situ, wa yu'minu bima ji'tu bihi, dan mereka beriman dengan keseluruhan apa yang aku datang dengannya. Yakni syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara menyeluruh tanpa ada terkecuali. Ini riwayat Al-Imam Muslim yang menunjukkan inilah syarat keimanan. Tanpa adanya syarat ini tidak bisa seorang disebut sebagai al-mu'min. Wallahu a'lamu bisawab. Sudah masuk Isya? Belum. Baik. Faedah yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam wa minha. Di antara faedahnya masyru'iyatu muqatalah mani'iz zakah. Disyariatkannya kita memerangi orang-orang yang mencegah zakatnya. Inimtana, apabila dia mencegah hartanya dari mengeluarkan zakat. Wanasabal harb wa illa ukhizat minhu qahran, apabila dia menghalangi pemimpin pemerintah yang sah dari kaum muslimin untuk diambil zakatnya, maka penguasa muslim berhak untuk mengambil harta tersebut secara qahran, secara paksa. Ini yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bagaimana dua makna al-muqatalah, yaitu memerangi, menumpas mereka, menghabisi mereka, dan makna yang kedua adalah mengambil harta mereka secara paksa. Karena mereka hakikatnya telah membedakan antara satu syariat dengan syariat yang lainnya, antara sebuah amalan dengan amalan yang lainnya. Padahal di antara faedah yang sebelumnya kita bahas, semua yang berkaitan dengan syarat keimanan, semua syariat Nabi alaihi salatu wassalam harus dan harus dia imani tanpa terkecuali. Ya salatnya, ya syahadatnya, ya zakatnya, ya hajinya, ya semuanya, umrohnya, semuanya, birrul walidainnya, semuanya tanpa terkecuali. Silaturrahimnya semuanya. Bima ji'tu bihi wa yu'minu bima ji'tu bihi, dia beriman dengan semua apa yang aku bawa. Ini syarat keimanan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika ada yang mengingkari sebahagian dan beriman dengan sebahagian, maka mereka berhak untuk diperangi. Dan inilah yang telah kita isyaratkan tadi, merupakan kebijakan yang harus diambil oleh waliyul amr dan tidak boleh diambil oleh pribadi-pribadi muslim, individu-individu mereka, karena akan membuat sebuah al-fawdha, kegaduhan di tengah-tengah komunitas muslimin. Apabila muslim atau pemerintah muslim, penguasa muslim tidak menerapkan hal ini, bagaimana? Ya tinggal dilihat. Kalau mereka benar-benar mengingkari dan menginjak-injak Al-Quran, menginjak-injak Al-Sunnah, tidak menghargai sama sekali, berarti mereka pemerintah yang kafir. Tapi kalau tidak, mereka masih memuliakan Islam, berarti mereka pemerintahan yang sah, yang harus kita taati. Wa in daraba dhahrak, walaupun mereka memukul punggung-punggung kita, walaupun mereka akhadha malak, merampas harta-harta kita, tetap kita harus sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat kepada perintah dan kuasaan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Faedah yang seterusnya yang disebutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah Syekh Muhammad Ali Adam Al-Tiyubi, wa minha siyanatu malin man ata bi kalimatit tauhid, dijaganya harta seorang muslim, seorang mukmin yang telah mengikrarkan kalimat tauhidnya, wa nafsahu, dan jiwanya pun dijaga, walau kana inda saif, walaupun dia berada pada masa yang sangat sulit, pada keadaan yang sangat terdesak. Kita masih ingat bagaimana sahabat yang mulia Usamah ibn Zaid yang sudah akan memenggal leher seorang musyrik, seorang kafir. Dan ketika itu Usamah ibn Zaid mendengarkan lafaz la ilaha illallah dari musyrik tersebut dalam posisi pedangnya Usamah ibn Zaid sudah berada di leher musyrik tadi, kafir tadi. Maka Usamah ibn Zaid harus mengambil keputusan tepat, karena musyrik tadi telah menghabisi nyawa sekian muslimin. Dan ketika itu Usamah ibn Zaid berijtihad untuk tetap melanjutkan memenggal leher musyrik tadi, yang akhirnya diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan yang telah kita ketahui bersama, bagaimana Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengingkari aqtaltahu ya Usamah ba'da an qala la ilaha illallah, diulangi terus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqtaltahu ba'da an qala la ilaha illallah, apakah engkau menggalnya wahai Usamah ibn Zaid setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Karena hukum asalnya apabila seorang telah mengikrarkan kalimat tauhid, kalau kita sudah menyebutkan pengikraran berarti sudah dilafadzkan, bukan dalam hati. Kalau dalam hati bukan masuk kepada lafadz iqrar. Tapi yang namanya mengikrarkan harus keluar dari lisannya, asyhadu an la ilaha illallah, maka harus kita hukumi secara zahir. Walaupun Usamah ibn Zaid ketika itu menganggap dia mengucapkan la ilaha illallah hanya karena ingin selamat dari pedangku wahai Rasulullah, akan tetapi uzur tersebut tidak diterima sedikit pun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus diulangi, qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah, artinya Nabi alaihi salatu wasallam benar-benar mengingkari ucapan atau perbuatan Usamah ibn Zaid ketika itu radhiyallahu ta'ala anhu arda. Dan seorang sahabi ketika berijtihad dan beliau salah dalam ijtihadnya, akan mendapatkan satu pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tetap Usamah ibn Zaid menjadi seorang sahabi yang mulia, yang merupakan deretan dari ahlul jannah. Faedah terakhir yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini, insyaallah ta'ala akan kita sebutkan faedah-faedah berikutnya di pertemuan yang akan datang. Wa minha annal ahkama tujra 'ala adh-dhahir. Di antara faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini, kata Syekh Muhammad Ali Adam, annal ahkama tujra 'ala adh-dhahir. Hukum-hukum yang berkaitan dengan apakah dia muslim, apakah dia kafir, apakah dia mukmin, apakah dia musyrik, ini harus kita hukumi secara zahir. Apa zahirnya? Dia mengikrarkan kalimat syahadat, ya sudah. Itu zahirnya dia, walaupun di batinnya dia di belakang muslimin menghabisi atau merendahkan atau memaki, mencela muslimin sebagai orang munafik. Maka di sini kita tidak diminta untuk menyelidiki, mencari-cari apa yang ada di sisi mereka, akan tetapi al-ahkam tujra 'ala adh-dhahir. Hukum-hukum itu bisa kita hukumi secara zahir, wallahu ta'ala yatawalla as-sarair. Dan yang berkaitan dengan as-sarair, perkara-perkara yang tersembunyi, Allah subhanahu wa ta'ala lah yang akan mengambil alih untuk menghukumi sikap hati seorang muslim yang tadi. Maka dari sini, apa yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika memerangi orang-orang yang secara zahir mencegah harta-harta mereka dari zakat, adalah perbuatan yang hak, perbuatan yang benar, walaupun ada sebahagian pihak yang mengingkari perbuatan Abu Bakar As-Siddiq, mungkin mengatakan mereka masih beriman dalam hatinya, mereka masih ingin menyampaikan zakat kepada Abu Bakar, akan tetapi memiliki uzur demikian, demikian, dan demikian. Maka semua itu tidak dihukumi oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai sebuah hukum yang benar, karena yang diperintahkan adalah kita menghukumi semua manusia, teman-teman kita, kerabat kita, keluarga kita, orang tua kita, ala dhawahir, tergantung keadaan zahirnya, tanpa harus kita cari-cari bahagian kalbunya, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menghukumi hal tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Afwan, apakah termasuk melafadzkan apabila cuma bibirnya yang bergerak namun tidak ada suaranya? Bersuara tapi diri antum saja yang mendengarnya, tanpa perlu dikeraskan sampai satu masjid mendengar. Cukup dilafadzkan dengan lafadz yang lirih, bersuara dengan suara yang lirih. Bukan artinya hanya sekedar menggerakkan bibir, disertai dengan suara, akan tetapi suara yang lirih. Wallahu a'lam bissawab. Afwan, apa hukum menghajar orang yang menzalimi kita tanpa salah? Ini nasihat untuk kedua belah pihak. Yang pertama, untuk orang yang suka menghajar, jangan terlalu keras dalam menyikapi kesalahan temannya. Kalau dia sebut menzalimi, mungkin dipukul, diolok-olok, dan yang semisalnya. Maka dinasihati temannya tersebut agar tidak menzalimi dia kedua kalinya atau ketiga kalinya. Dan nasihat yang kedua adalah untuk pihak yang suka mengganggu temannya, suka menzalimi, kalau dalam bahasa soal di sini, maka janganlah mengganggu seorang muslim karena mereka adalah orang-orang yang mulia. Seorang mukmin, seorang muslim adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mereka terjaga tiga perkara yang mulia yang telah disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Mohon penjelasannya tentang kesesatan Hizbut Tahrir. Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Hizbut Tahrir yang alhamdulillah saat ini setelah dibekukan oleh pemerintah Indonesia, jazahumullahu khairan, wafaqahum likulli khairin, adalah sikap yang sangat tepat. Karena yang menjadi target utama dari kelompok Hizbut Tahrir adalah mendirikan khilafah, khilafah, dan khilafah. Sementara di sekian banyak liqa mereka, yang mereka namakan dengan liqa, pertemuan-pertemuan, ijtima-ijtima, perkumpulan-perkumpulan, tidak ditegakkan syariat Islam. Apa buktinya? Masih ada ikhtilat, campur baur. Kalau mereka mengingkari, banyak sekali bukti-bukti audiovisualnya. Ya videonya, ya fotonya. Di jalan-jalan mereka menegakkan khilafah, khilafah, khilafah. Sementara yang memegang bendera Hizbut Tahrir tersebut adalah seorang wanita, wal'iyadu billah. Di sampingnya ada seorang laki-laki, wal'iyadu billah, ikhtilat. Bagaimana Islam bisa ditegakkan di kelompok kalian, sementara kelompok kalian jauh dari ajaran Islam. Yang namanya khilafah adalah sebuah hukum yang benar-benar ditegakkan oleh mereka yang berhukum Al-Quran wa Sunnah. Artinya apa? Artinya memang syariat-syariat Allah, syariat-syariat Nabi-Nya diagungkan, dimuliakan, tidak dihinakan seperti apa yang mereka lakukan. Ada lagi orang yang baru keluar menyebarkan syubhatnya. Kenapa kalian mengingkari khilafah? Khilafah itu ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah kata dia. Ketika Allah Azza wa Jal mengatakan kepada para malaikatnya, diskusi antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikatnya, itqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini keluar dari orang yang jahil, wajahilnya jahil murakkab. Enggak faham tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala, enggak faham tafsir ayat Al-Qur'an. Apapun yang kaitannya dengan khilafah, walaupun khalifah, ya sama sajalah. Akhirnya itu disebarkan sekarang. Anak-anak muda masih mahasiswa, miskin. Dia sebarkan syubhat ini ke teman-temannya. Kenapa kalian mengingkari khilafah? Ini loh ayat Allah Subhanahu wa taala, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berarti kita harus menegakkan khilafah Islamiyah. La haula wala quwata illa billah. Ini ya seperti ini kualitas seorang Hizbut Tahrir, seorang kader Hizbut Tahrir, ya demikian. Tidak akan bisa memahami apa yang ada di dalam Al-Qur'an, apalagi sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana hati-hati mereka sudah ditutupi dengan hawa nafsu, tendensi-tendensi tertentu. Khilafah, khilafah, khilafah. Mereka tidak bercermin apa yang ada di Mesir. Bagaimana perjuangan ikhwanul muslimin yang akhirnya sesama mereka pun perang. Sesama mereka pun ribut. Merebut siapa? Harus yang berkuasa. Wallahi masakin. Hadanallah wa iyahum. Bagaimana cara mengobati rasa futur? Bagaimana tips-tips agar istiqamah dan tidak mudah futur? Seperti yang kita sebutkan tadi, yang namanya keimanan itu akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Maka kalau tidak ingin futur, tipsnya adalah jauhi kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu akan mengakibatkan antum futur dari talabul ilmi. Walaupun futur itu memang ada di dalam syariat. Likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan itu ada puncaknya, masa-masa di mana dia rajin, serajin-rajinnya. Bahkan mungkin dia tidak tidur dalam sehari semalam untuk menghafal ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk menghafal hadis Nabi alaihi salatu wasallam, tapi ada masanya likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Ketika dia masa-masa jayanya, masa-masa semangatnya semangat sekali, tapi ada masanya dia jatuh dan futur. Man kana fatratuhu ila Allahi wa rasulih, barang siapa yang masa-masa fatrahnya dia alihkan kepada Allah, dia alihkan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya tetap dalam koridor syariat, maka dia akan mendapatkan hidayah. Tapi kalau dia di masa fatrahnya keluar dari jalan Allah, keluar dari koridor syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan halak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan binasa. Maka perbanyaklah amalan-amalan saleh dan banyaklah berdoa. Ingatlah perjuangan orang tua, pengorbanan-pengorbanan orang tua antum ketika menyekolahkan antum di ma'had ini. Jangan sampai futur, jangan sampai malas, karena kalau malas, lad dunya walal akhirah. Khaba wa khasir. Enggak dapat dunia karena enggak punya ijazah, wala akhirah karena enggak hafal Quran wala hadis Nabi alaihi salatu wasallam difahami baik-baik. Maka karena dunia sudah jauh meninggalkan antum, wahai para talabah, kembalilah kepada ayat-ayat Allah, kembalilah kepada hadis-hadis Nabi, agar dunia itu datang kembali dalam keadaan hina. Siapakah Ustaz Firanda itu? Enggak perlu dijelaskan, sudah ma'ruf, seorang mubtadi'un dhalun, mengikuti hawa nafsunya. Sekian banyak fatwa, sekian banyak penyimpangan yang telah dia sampaikan dari jawaban-jawabannya, terkhusus apa yang berkaitan dengan hari-hari ini, masa-masa tahun politik. Dia memiliki beberapa fatwa yang nyeleneh. Allahul musta'an. Disebutkan oleh beberapa penyair Arab, al-ma'ruf la yu'arraf. Orang yang sudah dikenal itu enggak perlu lagi diperkenalkan. Ma'ruf di sini banyak. Ma'ruf dengan kebaikan, enggak perlu lagi kita ucap sebutkan kebaikannya. Cukup orang tahu, oh si fulan baik, masya Allah. Begitu pula masuk ke dalam pembahasan ini, orang yang ma'ruf dengan kejelekannya, ma'ruf dengan kebid'ahannya, ma'ruf dengan penyimpangannya, seperti Firanda ini, enggak perlu la yu'arraf, enggak perlu disebutkan satu persatu, menghabisi waktu kita. Yang jelas dia adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dari deretan ahlu bid'ah wal ahwa, suka berdusta, suka berjidal, dan yang seterusnya dari kejelekan-kejelekan adab yang dia miliki, cukup tinggalkan dan tidak usah mendengarkan lagi kajian-kajian dia. Karena agama ini adalah, ilmu ini adalah agama. Sebagaimana yang diucapkan oleh Muhammad ibn Sirin, inna hadzal ilma dinun, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agamamu. Lihatlah kepada siapa kamu mengambil agama-agama tersebut, atau ajaran-ajaran, ilmu-ilmu tersebut. Afwan, tolong nasihati orang yang suka melawan dari orang yang lebih tua. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana." Yang namanya orang yang lebih tua itu harus dihormati, walaupun dia adalah orang yang jahil, walaupun dia adalah orang yang dipandangan antum kurang ilmunya, walaupun dia dipandangan antum adalah orang yang cerewet dan yang seterusnya. Kalau dia umurnya lebih tua, usianya lebih tua, di antara sunnah ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam adalah at-tawqir, menghormati mereka. Apalagi orang-orang tua itu berilmu, orang-orang tua itu telah memiliki usia yang sangat lanjut dan sibuk dengan ilmu-ilmu syar'i yang kita kenal dengan para al-ulama al-kibar. Maka lebih-lebih lagi kita harus mentawqir, menghormati mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kajian malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.